Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian risalah jinayatut tamayyu' ala al-manhaji as-salafi. Kali ini memasuki pertanyaan yang ke-6, halaman 40. Qala as-su'alu as-sadisu: mal farqu fi qawlihim hadha sahibu bid'atin wa hadha mubtadi'un? Apa perbedaan pernyataan para ulama, ini pelaku bid'ah dan ini mubtadi? Al-jawabu, jawabannya, Al-Syeikh Ubay bin Abdullah Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala mengatakan, indi annal farqa wadihun. Menurutku, perbedaan antara keduanya sangatlah jelas. وَسَيَ تَبَيَّنْ لَكُمْ بِمَا عَرَفْنَاهُ مِنْ عِبَارَاتِ أَهْلِ الْإِلْمِ وَسَمْتِهِمْ وَنَهْجِهِمْ فِي قَوْلِهِمْ مُبْتَدِعُ. Dan akan semakin jelas bagi kalian dengan apa yang kami telah ketahui dari ungkapan-ungkapan Ahlul Ilmi dan madhab mereka serta manhajnya tentang pernyataan mubtadi. Annahum la yutliqunaha illa ala man qamatil hujjatu alaihi annahu mubtadi'un wa annahu sahibu dhalal wa annahu dhalun mudillun fayaquluna mubtadi'un. Mereka, para ulama, tidak menggunakan kata ini, yakni kata mubtadi, kecuali ditujukan kepada orang yang sudah tegak hujah padanya. Annahu mubtadi'un, dia disebut sebagai mubtadi. Wa annahu sahibu dhullal, dan dia sebagai orang yang membawa kesesatan. Wa annahu dhalun mudhill, dan dia sebagai orang yang sesat dan menyesatkan. Maka para ulama mengatakan mubtadi, dia seorang mubtadi. Wa qad yutliqunaha ahyanan ala sabilil jazri, dan terkadang mereka, para ulama, menggunakan kata mubtadi ini dalam rangka memberikan hukuman. sebagai bentuk efek jera kepada siapa saja yang dikenal membawa kesesatan, dan kepada siapa saja yang sudah nyata-nyata berada di atas kesesatan dan menyesatkan orang lain. Ini tentang mubtadi. Wa amma qawlu sahibu bid'atin, adapun pernyataan sahibu bid'atin, pelaku bid'ah, fa innahu la yushtaratu fihi iqamatul hujjah, maka tidak disyaratkan di dalamnya harus telah tegaknya hujjah. Innama yaquluna hadza sahibu bid'atin, namun mereka para ulama sebatas mengatakan hadza sahibu bid'atin, ini pelaku bid'ah, yakni orang yang melakukan kebid'ahan. Setiap kali ada orang yang melakukan kebid'ahan, maka dia dikatakan sebagai sahibu bid'atin, pelaku bid'ah, yakni yarkabul bid'ah, melakukan kebid'ahan. Fahiya a'ammun, maka kata-kata sahibu bid'ah, pelaku bid'ah, itu sifatnya lebih umum. Amma mubtadi'un fahuwa akhas, adapun kata mubtadi', ini sifatnya lebih khusus. Oleh karena itu, bainahuma umumun wa khususun, antara dua kata ini, mubtadi' dan sahibu bid'ah, ada sisi umumnya dan ada sisi khususnya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah setiap mubtadi', maka dia adalah sahibu bid'atin. Tetapi tidak setiap sahibu bid'atin dikatakan mubtadi'. Paham? Karena orang hanya sekedar melakukan kebid'ahan, itu sudah bisa dikatakan sahibu bid'atin, pelaku bid'ah. Namun belum tentu dia seorang mubtadi'. Qala fatafattanu li hadza barakallahu fikum, maka hendaknya kalian senantiasa mencermati soal ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kalian semuanya. As-su'alu as-sabi', pertanyaan yang ketujuh. Yumdi ba'dun nas as-sinin wasyuhur, sebagian orang menghabiskan waktu bertahun-tahun, wasyuhur, berbulan-bulan, fi munasahati ahli al-ahzab, dalam menasehati hizbiyun, kal ikhwanil muslimin wat tabligh, seperti ikhwanul muslimin dan jamaah tabligh, ma'a mujalasatihim, dengan tetap bergaul bersama mereka, wal hujjatu limunasahatihim, adapun alasannya dalam rangka menasehati mereka. Fahal hadza kana alaihi amalus salaf, apakah yang seperti ini ada amalannya dari para salaf? Apa yang dipertanyakan di soal yang ketujuh ini, fakta yang terjadi pada sebagian orang dengan alasan ingin menasehati, yang terjadi adalah bergaul, bercampur baur bersama dengan hizbiyun, dan itu dalam waktu yang lama, bertahun-tahun, berbulan-bulan. Atau mungkin kita pernah mendengar ada kata-kata menasehati dari dalam atau memperbaiki dari dalam. Seperti saya ingat dulu, sebut nama saja, Muhammad Naim, seorang da'i mutalawin. Para asatidzah sempat memberikan nasihat kepadanya ketika dia mengajar di pondok pesantren As-Salam, Pabelan. Ma'ruf, punya hizbi. Dinasehat untuk tidak mengajar di pondok tersebut. Apa jawabannya? Saya dalam rangka memperbaiki dari dalam. Pernyataan ini adalah pernyataan yang omong kosong. Karena pada faktanya itu semua tidak terjadi. Justru dia yang dipermak Ya. Kenyataannya, faktanya seperti itu. Ini juga mirip dengan kata-kata, kita ambil yang baiknya, tinggalkan yang batilnya. Fakta yang terjadi justru sebaliknya. Orang itu malah mengambil yang batil dan meninggalkan yang baiknya. Nah, jadi hati-hati dengan pernyataan-pernyataan yang seperti ini. Baik. Al-jawabu, Syekh Ubaid menjawab, al-munasahatu labudda an tantahi ila syai'in. Yang namanya nasihat itu mesti berujung pada sesuatu. Artinya, yang namanya nasihat itu nanti akan kelihatan hasil akhirnya seperti apa. Wa huwa imma qubulul mansuh nasihatan nasih wa ruju'uhu ilal haqqi wa suluquhu sabilal mu'minin wa intihaj as-sunnati aw al-inad wal israr. Bisa jadi orang yang dinasehati itu menerima nasihat orang yang menasehatinya dan ia rujuk kepada kebenaran lalu menempuh jalannya kaum mukminin dan berada di atas sunnah, atau hasil akhirnya adalah al-inad wal israr, tetap membangkang dan terus-menerus berada di atas kesalahannya. Jadi hasil akhirnya hanya ada dua. Orang yang dinasehati itu, imam menerima nasihat tersebut atau tetap membangkang dan berada di atas kesalahan. La budda an tantahi ila syai'in. Maka kata Syekh sekali lagi, mesti berujung pada sesuatu. Mesti ada hasil akhirnya. Wa hadzal amru la yastad'i at-tatwil abadan. Perkara ini adalah perkara yang tidak mesti dilakukan dalam waktu yang lama. Soal nasihat ini, ya. Wa innama yadhharu fi jalasatin hadza fil ghalib. Akan tetapi akan nampak hasilnya pada umumnya hanya dengan melakukan beberapa jalsa. Akan nampak kalau orang itu menampakkan penerimaan yang baik, itu akan dengan cepat rujuk. Dan sebaliknya kalau orang itu menampakkan pembangkangan, sulit sekali untuk menerima nasihat. Dan ini bisa dilihat walaupun hanya dalam waktu yang singkat. Tidak mesti membutuhkan waktu yang berlama-lama. Qala wa inna malau saqat tatwil fa huwa nadirun fi haqqi unasin yadhharu minhum al-lin wa yadhharu minhum shay'un min al-qurb. Lakin 'alaihim ghabash. Kalau seandainya diberikan kebebasan atau dibolehkan untuk memakan waktu yang lama dalam hal menasehati, maka sesungguhnya ini jarang terjadi pada faktanya. Terkait dengan orang-orang yang menampakkan kelembutan dan menampakkan sesuatu dari kedekatan kepada kebenaran. Hanya saja, alaihim ghabash, dalam diri mereka ada kerancuan. Kalau orang-orang yang seperti ini keadaannya tidak membutuhkan waktu yang lama dalam menasehatinya. Karena menampakkan sikap yang lembut, ada kedekatan, ingin merapat kepada kebenaran, kepada kebaikan. Hanya saja ada sedikit kerancuan di kepalanya. Fahaula yahtajuna ila syai'in minat ta'ahud. Maka mereka, orang-orang yang seperti ini, membutuhkan sedikit penekanan dalam menasehatinya. Untuk menghilangkan segala kerancuan yang ada di kepalanya. Amma mujalasatu unasin al-jami ahli al-ahwa aw fi majlisin yaglibu alaihi ahlu ahwa'in mujalasatan mumazzajatan wa mukhalatatan ya'ni 'ala ad-dawam fa hadza laysa 'alaihi amalus salaf fi ma'alimnahu hatta as-sa'ah. Fal amru fihi tafsil. Kemudian kata Syekh, adapun bergaul, bermajlis dengan semua orang dari kalangan ahlul ahwa atau berada di sebuah majlis yang mayoritasnya ahlul ahwa, bercampur baur bersama dengan mereka alad dawam secara terus menerus, maka yang seperti ini tidak ada contohnya dari para salaf. Menasehati itu tidak mengharuskan adanya percampuran dan pergaulan dengan pihak yang dinasehati. Jadi sangat batil sekali kalau ada orang yang mengatakan ingin memperbaiki dari dalam sehingga harus masuk dulu ke dalam. Menasehati ikhwanul muslimin, masuk dulu menjadi ikhwanul muslimin. Ingin memperbaiki dari dalam. Ini pernyataan yang sangat batil. Karena yang namanya menasehati itu tidak mesti harus ada mujalasah. Harus ada pergaulan dengan orang yang dinasehati. Harus ada percampuran dengan orang yang dinasehati. Tidak mesti begitu. Apalagi kalau yang akan dinasehati itu ahlul ahwa. Ini sama sekali tidak ada contohnya dari kalangan para salaf. Sebatas yang kami ketahui, kata Syekh, hatta sa'ah, sampai hari kiamat. Fal amru fihi tafsir, maka persoalannya ada rinciannya. Ada orang itu sejak awal dinasehati menampakkan penerimaan yang baik. Jelas ini tidak membutuhkan nasihat yang panjang lebar, berlama-lama. Kita harus memberikan penekanan yang lebih dalam untuk membersihkan apa yang ada di kepalanya atau kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Ada juga orang yang sejak awal dinasehati itu sudah menampakkan penentangan. Wal israr. Dan tetap tidak mau meninggalkan kesalahannya. Maka yang ini juga tidak harus terlalu berlama-lama dalam menasehati. Sampai harus bergaul dulu dengannya, pergi ke sana kemari dengannya. Ini tidak ada contohnya dari salaf. Nah, karena pada intinya, setiap nasihat yang disampaikan itu mesti, kata Syekh, ada hasil akhirnya. Mau lama ataupun sebentar. Ima yang dinasehati itu menerima atau malah justru tetap berada di atas kesalahan. Qala as-su'alu ats-tsamin. Pertanyaan yang ke-8 selanjutnya. Yaz'umu ba'du man yantasibu lil ilmi anna bayana akhtha'il jama'atil islamiyyati al-yawma wa tawdhiha halihim annahu manhajun yasuddu 'anil haqq wa yaqsi al-qulub wa yusabbibu al-intikasah fi syabab, fa hal hadha sahihun? Sebagian orang yang menisbatkan diri kepada ilmu memiliki anggapan bahwa menerangkan kesalahan jamaah-jamaah Islamiyah pada hari ini dan menjelaskan keadaannya adalah merupakan manhaj yang akan menghalang-halangi manusia dari kebenaran dan dapat mengeraskan hati, bahkan bisa menyebabkan terjadinya kelemahan di kalangan para pemuda. Fahal hadza sahihun, apakah pernyataan ini benar? Maksud yang diinginkan di balik pertanyaan ini adalah bahwa kita tidak perlu menyibukkan diri dengan menerangkan kesalahan-kesalahan dan membongkar kebatilan-kebatilan jamaah-jamaah Islam yang berkembang sekarang ini. karena itu akan menyebabkan kemunduran umat Islam. Ini maksud dibalik pertanyaan ini. Ini yang diinginkan. Apakah ini benar? Bahkan dalam pertanyaan ini disebutkan bahwa menjelaskan kesalahan dan menerangkan penyimpangan adalah sebuah manhaj yang akan menghalangi manusia dari kebenaran dan akan mengeraskan hati. Nanti orang tidak mau lagi ngaji. Nanti umat Islam malah menjauh dari agamanya kalau sedikit-sedikit tahdir. Kalau sedikit-sedikit tahdir. Apakah benar seperti itu? Maka al-jawabu asy-syekh menjawab, awalan qaddamtu lakum tahdhirun nabiy sallallahu alaihi wasallam wa tahdhirus salafis salih. Wa ara i'adata hadits Abdurrahman ibn Abdurabbil Ka'bah an Abdullah ibn Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum sharra ma ya'lamuhu lahum. Pertama, kata Syekh, aku sudah sampaikan kepada kalian tentang bagaimana tahdir yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap segala macam bentuk penyimpangan-penyimpangan dan kesalahan-kesalahan. Demikian juga tahdirnya para salafus saleh. Dan aku lihat perlu untuk mengulangi penyebutan hadis Abdurrahman bin Abdurabbil Ka'bah dari Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innahu lam yakun nabiyyun qabli, sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelum aku melainkan telah menjadi hak atasnya untuk menunjuki umatnya kepada kebaikan yang diketahuinya untuk mereka dan memperingatkan umatnya dari kejelekan yang diketahuinya untuk mereka. Saya menganggap perlu untuk mengulangi penyebutan hadis ini supaya mengingatkan kembali bahwa Nabi alaihi salatu wassalam menjadikan tahdir dari berbagai macam keburukan itu sebagai bagian dari manhaj dakwahnya. Karena hadis ini menerangkan tentang manhaj dakwah para anbiya. Tidak ada seorang nabi pun sebelum aku melainkan telah menjadi hak atasnya, wajib atasnya menerangkan kepada umatnya tentang kebaikan dan memperingatkan umatnya dari berbagai macam keburukan. Peringatan yang dilakukan terhadap berbagai macam keburukan adalah tahdir itu sendiri. Menjelaskan penyimpangan, menerangkan kesalahan-kesalahan, itu juga tahdir. Jadi tahdir adalah merupakan salah satu dari manhaj dakwah yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka bagaimana mungkin yang seperti ini kemudian dianggap akan menghalangi manusia dari kebenaran dan akan membuat hati menjadi keras? Kalau seandainya manhaj tahdir itu dianggap akan menghalang-halangi manusia dari kebenaran, maka Nabi alaihi salatu wassalam selama dakwahnya telah melakukan sesuatu yang salah. Ya. Padahal Allah menyatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi semesta alam. Jadi manhaj tahdzir ini juga bagian dari rahmat lil alamin, bentuk kasih sayang. Bukan upaya untuk menjauhkan dan menghalang-halangi manusia dari kebenaran. Maka selanjutnya kata Syekh, fal wajibu ala ahli ilmi an nasihin lil ummah alladzina yufaqihuna an-nasa dinallah minal kitabi was-sunnah ala wafqi siratis salafis salih an yubayyinu lahum ma yaquddu alaihi minal bid'ah wal mukhalafat sawa'un kanat tilkumul bid'ah wal mukhalafatu min jama'atin aw afradin. Maka yang wajib bagi ahlul ilmi yang senantiasa memberikan nasihat kepada umat, yang mengajari manusia agama Allah dari kitab dan sunnah sesuai dengan perjalanan para salafus saleh, untuk menjelaskan kepada umat perihal apa saja dari kebid'ahan-kebid'ahan dan penyimpangan-penyimpangan yaquddu alaihim yang datang ke tengah-tengah mereka. Sama saja, apakah kebid'ahan-kebid'ahan dan penyimpangan-penyimpangan tersebut dibawa oleh sekelompok orang atau dibawa oleh person tertentu. Harus dijelaskan. Imma menjelaskan jamaah-jamaah, kelompok-kelompok yang menyimpang, atau menjelaskan orang-orang tertentu yang membawa penyimpangan. وهذا هو الذي عرفناه من السنة ومن سيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. Inilah yang kami ketahui, kata Syekh, dari sunnah dan dari perjalanan para salafus saleh dari kalangan sahabat dan tabi'in dan orang-orang yang setelahnya. Artinya mereka, para salaf, tidak membiarkan adanya penyimpangan. Tidak membiarkan adanya kesalahan. Setiap kali terjadi penyimpangan, terjadi kesalahan, maka mereka bangkit menjelaskan kepada umat. Baik kesalahan dan penyimpangan itu dibawa oleh sekelompok orang atau diajarkan oleh satu orang tertentu. Semuanya dijelaskan. Qala fa minas sunnah. Adapun bukti dari sunnah yang menjelaskan hal ini, qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lamma qala lahu maslamatul fath wa kana fi tariqihi ila hunain li ghazwi thaqif wa hawazin hina kanu musyrikin lamma qala lahu ulaikal jama'ah radhiyallahu anhum ya rasulullah ij'al lana dhat anwat kama lahum dhat anwat وقد مروا بسدرة يعكف المشركون عندها وينطون بها أسلحتهم. Ucapan Nabi alaihi salatu wassalam ketika orang-orang yang baru masuk Islam saat Futuh Mekah berkata kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan itu terjadi dalam perjalanannya, perjalanan mereka menuju perang Hunain untuk memerangi Bani Thaqif dan Hawazin. Pastinya ketika mereka mendapati kaum musyrikin sedang berkumpul di bawah sebuah pohon dan menggantungkan senjata-senjatanya di pohon tersebut. Kata mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwar." Wahai Rasulullah, buatkan untuk kami dhatu anwar. Pohon Datu Anwar. Sebagaimana mereka memiliki Datu Anwar. Ini sebuah kesalahan. Permintaan tersebut adalah sebuah permintaan yang mengandung penyimpangan. Ingin melakukan sesuatu yang telah dilakukan oleh kaum musyrikin. Apakah Nabi alaihi salatu wassalam membiarkannya? Karena mereka semua ini baru masuk Islam. Ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membiarkannya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak khawatir atas mereka. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak takut ditinggalkan oleh mereka semuanya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam berkata kepada mereka, kultum walladhi nafsi biyadih kama qala qawmu Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qawmun tajhalun. Sungguh apa yang kalian ucapkan ini, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, persis seperti pernyataan kaumnya Nabi Musa kepada Musa. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, buatkan untuk kami ilah sebagaimana mereka punya ilah-ilah yang banyak. Qala innakum qaumun tajhalun. Kemudian dikatakan kepada mereka, sungguh kalian adalah kaum yang jahil. Padahal yang bersama Nabi alaihi salatu wasalam saat itu adalah sekali lagi orang-orang yang baru masuk Islam. Ya. Yang belum banyak mengetahui hukum-hukum Islam. Tetapi karena itu sebuah kesalahan, Nabi alaihi salatu wasalam tidak membiarkannya. Apakah kemudian Nabi alaihi salatu wasalam akan dianggap menghalang-halangi manusia dari kebenaran? Apakah kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam ini bisa menyebabkan kerasnya hati? Tidak akan ada orang yang berani mengatakan seperti itu. Nabi alaihi salatu wasalam kemudian mengatakan, inna hasunan, sungguh ini adalah cara-cara model-model orang-orang yang terdahulu. La tarkabunna sunana man kana qablakum sunnatan sunnatan, sungguh kalian akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian, sedikit demi sedikit. Nabi lebih mengkhawatirkan penyimpangan yang terjadi daripada kehilangan masa. Ya. Kalau secara hitung-hitungan, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam ini bisa merugikan beliau, ya kan? Karena bisa ditinggalkan oleh jamaahnya. Ya enggak? Bisa ditinggalkan oleh jamaahnya. Secara hitung-hitungan akan merugikan beliau. Tapi Nabi alaihi salatu wasalam tidak melihat itu. Nabi alaihi salatu wasalam lebih melihat bahwa penyimpangan ini sangat membahayakan kalau dibiarkan. Sampai dikatakan di sini oleh Syekh, "Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi halil harb." Nabi saat itu dalam kondisi perang. Kalau dalam kondisi perang itu kan butuh pasukan, ya. Butuh pasukan. Tapi Nabi alaihi salatu wasalam tidak takut ditinggalkan oleh pasukannya. Karena beliau mengingatkan kesalahan yang mereka lakukan. Nabi sallallahu alaihi wasalam fi hali harbin sa'irun ila muwajahatil adu wal qaum yumathiluna khumusul mu'askar aw sudusul mu'askar. Nabi dalam kondisi perang, sedang dalam perjalanan menghadapi musuh. Sementara kaum orang-orang yang bersama dengan Nabi alaihi salatu wasalam itu jumlahnya hanya sedikit. Hanya 1/5 dari pasukan perang atau 1/6 dari pasukan perang. Tapi sekali lagi Nabi tidak khawatir. Ini menunjukkan bagaimana manhaj Nabi alaihi salatu wasalam dalam menghadapi penyimpangan-penyimpangan dan kesalahan. Manhaj ini tidak membutuhkan jumlah orang yang banyak. Tapi manhaj ini membutuhkan orang-orang yang benar-benar cinta kepada kebenaran, melebihi segala sesuatu. Kalau cuma untuk mengumpulkan massa, itu mudah saja. Tapi kalau mencari orang-orang yang cinta kepada kebenaran, itu sulit. Maka jumlahnya dari masa ke masa akan sangat sedikit. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasalam jauh-jauh hari sebelumnya mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq, akan tetap ada sekelompok umat dari sekelompok orang dari kalangan umatku yang mereka tetap eksis di atas kebenaran. Lihat, sekelompok orang ini mengisyaratkan jumlah yang sedikit. Zahirina alal haq, yang tetap eksis berada di atas kebenaran. Nah. Qala wa an Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala iyyakum wa ashabur ra'y fa innahum a'da'us sunan a'ayathumul ahadith an yahfazuha fa qalu bir ra'y fa dhallu wa adhallu. Kemudian ada athar dari sahabat Umar radhiyallahu ta'ala an, ini mengisyaratkan kepada amalan para sahabat dalam menyikapi penyimpangan. Qala, kata sahabat Umar, iyyakum wa ashabur ra'y, hati-hati kalian dari orang-orang yang lebih mengedepankan ra'yunya, lebih mengedepankan logikanya, lebih mengedepankan pertimbangan otaknya, akalnya. Hati-hati kalian. Fa innahum a'da'us sunan, karena sesungguhnya mereka semua itu adalah musuh sunnah. Mereka semua musuh sunnah. Karena bertolak belakang antara sunnah dengan ra'yu. Tidak akan pernah bisa bertemu. Kalau seseorang itu selalu mengedepankan ra'yu, maka dia akan terus meninggalkan dan menjauh dari yang namanya sunnah. Sebaliknya, ketika seseorang itu selalu mengagungkan sunnah, maka dia akan menjauhi yang namanya ra'yu. Ya, karena dia paham ra'yu gak bisa mengatur sunnah. Ya, sunnah lah yang mengatur ra'yu. Ra'yu harus ikut sunnah, bukan sunnah yang harus ikut ra'yu. Sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, lau kana dinun birra'i, kalau seandainya tolak ukur agama itu adalah ra'yu, niscaya yang diperintahkan untuk diusap khuf itu bagian bawahnya, bukan bagian atasnya. Tetapi pada faktanya ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengusap khuf itu justru bagian atasnya. Secara logika tidak bisa diterima. Kok bisa begitu? Yang dipakai berjalan itu kan bagian bawahnya, bukan bagian atasnya. Ini bukti yang terkuat yang menunjukkan bahwa tolak ukur agama itu bukan ra'yu, tapi sunnah. Ya, wahyu. Karena itu sahabat Umar bin Khattab mengatakan, fa innahum a'da'us sunan. Mereka ashabur ra'yi itu adalah musuh sunnah. A'ayathumul ahadith an yahfazuha. Berat bagi mereka untuk bisa menghafal hadis. Kalau sudah ada hadis, paling tidak mereka sukai. Mereka sangat gak suka dengan yang namanya hadis. Ini ciri-ciri ashabur ra'y. Ketika disodorkan hadis, mereka keberatan. Aduh, jangan hadis dululah. Kita berpikir secara mudah saja. Secara nalar sajalah, secara akal sehat saja. Ini ciri-ciri dari ashabu ra'yi. Enggak suka dengan hadis. Tidak suka terhadap hadis. Anti hadis. Ashabu ra'yi. Jadi kalau mau disimpulkan itu, ashabu ra'yi sama dengan anti hadis. Karena mereka anti hadis, faqalu bir ra'yi. Akhirnya mereka membuat statement-statement, pernyataan-pernyataan sesuai dengan ra'yunya, sesuai dengan logikanya. Jadi logika yang bermain, akal yang bermain, hingga akhirnya fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Qala wa rawa At-Tayalisi wa Ahmad wa Abu Dawud wal Baghawi wa ghayruhum an Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu Qila lahu yaqulu Abu Muhammad al-witr wajibun. Qala kadzaba Abu Muhammad. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khamsu salawatin iftaradahunna Allah ala ibadihi. Bukti lainnya yang menunjukkan amalan para salaf tentang sikap mereka terhadap yang namanya kesalahan dan penyimpangan, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tayalisi, Ahmad dan Abu Dawud, serta Imam Al-Baghawi dan selainnya dari sahabat Ubadah bin Shamit. Pernah dikatakan kepada sahabat Ubadah bin Shamit bahwa ada seseorang yang bernama Abu Muhammad mengatakan kalau witir itu wajib. Ini kira-kira pernyataan benar atau salah? Salah. Qala, maka sahabat Ubadah bin Shamit langsung mengatakan kadzaba Abu Muhammad. Sungguh Abu Muhammad telah berdusta dalam pernyataannya itu. Karena aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin. Ada 5 waktu sholat yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan atas hambanya. Berarti di luar itu hukumnya apa? Sunnah. Imma sunnah saja atau sunnah mu'akkadah. Ya. Seperti witir. Witir sunnah mu'akkadah. Bukan wajib. Ketika ada orang yang mengatakan bahwa witir adalah sholat yang wajib, ini sebuah kesalahan. Tidak boleh dibiarkan. Bahaya. Ya. Nggak ada toleransi dalam hal ini. Ini urusan agama. Kalau salah dalam urusan dunia, nggak masalah. Tapi kalau salah dalam urusan akhirat, ini sangat berbahaya. Maka Ubadah bin Shamit tidak membiarkan. Sahabat Ubadah bin Shamit berkata, kadzaba Abu Muhammad, sungguh telah berdusta Abu Muhammad. Artinya pernyataannya itu salah. Tidak membiarkan. Tidak memberi jeda. Karena kesalahannya sudah jelas. Kesalahannya sudah nampak. Fatal. Qala wa zakara ad-dhahabi inda tarjamatihi Umar bin Ubaid Amr bin Ubaid al-Mu'tazili al-Qadri حين ترجم له في الميزان عن عاصم الأحوال رحمه الله تعالى. Imam Dhahabi rahimahullah taala telah menyebutkan ketika memaparkan biografi Amr bin Ubaid al-Mu'tazili al-Qadri di dalam kitab Mizanul I'tidal dari Asimul Ahwal rahimahullahu taala qala, dari Asim Al Ahwal rahimahullahu taala qala, Asim Al Ahwal berkata, jalastu ila Qatadah fa dzakara Amr bin Ubaid fa waqa'a fihi. Aku suatu ketika duduk di hadapan Qatadah. Kemudian beliau menyebut nama Amr bin Ubaid. Lalu beliau mengkritiknya. Amr bin Ubaid seorang Mu'tazili, seorang Qadari. Awal man takallama fil qadar, orang yang paling pertama berbicara tentang takdir, menolak takdir, tidak beriman kepada yang namanya takdir. Faqultu lahu. Kemudian aku, kata Asimul Ahwal, berkata kepadanya, la ara al ulama yaqa'u ba'dhum fi ba'd. Aku tidak ingin melihat para ulama sebagiannya dengan sebagian yang lain saling mengkritik. Ini sudah perasaan. Ini sudah perasaan yang bicara. Saya enggak mau melihat ada ulama ini dengan ulama itu saling mengkritik. Ini berbahaya. Umat bisa bingung, kan gitu. Kalau dengan perasaan itu mesti begitu. Umat bisa bingung. Aduh, kasihan salafiyun. Ulama kok satu sama lain saling mengkritik. Faqala, maka Qatadah menjawab, ya Ahwal, wahai Ahwal, awala tadri anna rajula idza ibtada'a fayanbaghi an yudkar hatta yuhdar. Tidakkah engkau tahu bahwa seseorang kalau melakukan kebid'ahan maka sudah semestinya disebutkan. Agar apa? Agar diwaspadai keberadaannya. Agar semua orang berhati-hati darinya. Ini tujuannya. Kenapa harus disebutkan? Kenapa harus disinggung? Kalau ada orang yang melakukan kebidahan harus disinggung. Apalagi jika orang tersebut termasuk da'i. Maka harus disebutkan. Supaya apa? Supaya semua orang jadi waspada darinya. Dan berhati-hati darinya. Karena kalau tidak, ini bisa membahayakan umat. Kebidahannya bisa menyebar di tengah-tengah umat. Sehingga diikuti oleh banyak orang. Ya. Maka sebelum itu terjadi harus melakukan antisipasi, harus melakukan proteksi. Ini demi kemurnian agama dan demi menjaga umat dari penyimpangan. Ya. Maka Qatadah ketika menyebut Amr bin Ubaid, ia langsung mengkritiknya. Wa Amr bin Ubaid begini-begini manhaj. Awal man takallama fil qadar. Orang yang paling pertama menentang takdir. Disebutkan, dikritik. Dalam keadaan Amr bin Ubaid, seorang yang dianggap tokoh. Bahkan abid, dikenal ahli ibadah juga ini Amr bin Ubaid. Tapi semua itu tidak menghalangi Qatadah untuk mengkritiknya. Karena sudah nyata-nyata jelas Amr bin Ubaid memiliki pemikiran yang menyimpang, yang sangat membahayakan. Takdir itu salah satu dari rukun iman. Sangat fatal kalau ada orang yang tidak mempercayai salah satu dari rukun iman. Nah. Jadi kalau misalnya sampai kepada kita berita bahwa seorang da'i fulani memuji mubtadi'un, memuji fulan, fulan, fulan, fulan yang sudah jelas-jelas dinyatakan mubtadi oleh para ulama, maka jangan sungkan untuk kita mengatakan telah salah Ustaz fulan. Ya. Kenapa? Karena orang yang telah dipujinya itu sesungguhnya mubtadi. Dinyatakan mubtadi oleh para ulama. Dalam menyikapi penyimpangan, dalam menyikapi kesalahan, jangan perasaan yang bermain. Tetapi kedepankan maslahat din. Kemaslahatan agama. Kita ini di samping harus menjadi orang-orang yang saleh, juga harus menjadi orang-orang yang muslim. Selalu melakukan perbaikan. Karena kesolehan itu saja tidak cukup. Kesolehan harus disertai dengan adanya keinginan untuk melakukan islah, perbaikan. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Tawasau bilhaq wa tawasau bisabr. Kalau ada orang yang sudah sama sekali gak peduli dengan urusan ini, urusan itu, penyimpangan ini, kesalahan itu. Laisa bisaleh. Dia bukan orang yang saleh. Qala wa kutubul jarhi wa ta'dil syahidatun. Kemudian kata Syekh, kitab-kitab jarh wa ta'dil menjadi bukti, menjadi saksi akan hal ini. Bagaimana perjalanan para salafus saleh dalam memperingatkan, membongkar, menjelaskan kesalahan dan penyimpangan. Wa kutubus sunnah mithlul ibanah li ibn Battah al-Abkari. Kitab-kitab sunnah seperti Ibana karya Ibnu Battah Al-Adkari wa syarhu usuli ahli sunnah Lillalikai dan kitab syarh usul ahli sunnah karya Imam Al-Lalikai wa ghairihima dan selain keduanya mala'a bihada min kashfi awaril mubtadi'ah wa tahdid. Yang kita sepakati dan saling memaafkan dalam berbeda di dalamnya. Dari mana asalnya kaidah ini? Syekh berkata, tilkum kaidah allati hiya qaidatul manar awalan. Pertamanya adalah kaidah al-manar. Dari Muhammad Rashid Ridha. Thumma hiya qa'idatul ikhwanil muslimin min ba'd. Baru kemudian menjadi kaidahnya ikhwanul muslimin. Setelahnya. Sehingga nampak jelas kalau ikhwanul muslimin itu tidak ada sekat, tidak ada aturan main yang jelas dalam prinsip dakwahnya. Ikhwanul muslimin bisa bekerja sama dengan kelompok apapun. Dengan sufi bisa bekerja sama, dengan syiah juga bisa bekerja sama. Bahkan orang-orang yang dikatakan militans, para militansinya dari kalangan ikhwanul muslimin itu juga biasa dilatih oleh militer-militer Iran. Ya. Tidak ada pegangan yang jelas. Bunglon. Sana kemari oke. Semua baik. Manhaj afiyah. Manhaj yang luas, bebas. Ini ikhwanul muslimin. Al-ghayatu tubarrirul wasilah. Kalau kaidah fikihah mereka. Tujuan itu menghalalkan segala cara. Yang penting tujuannya sama. Bagaimanapun caranya, bebas. Yang penting tujuannya sama. Dari manapun Anda berasal, bisa bergabung. Yang penting tujuannya sama. Ikhwanul muslimin. Dari dulu sampai sekarang gak berubah. Sama prinsipnya. Gak ada yang berbeda dengan ikhwanul muslimin. Fa'aqulu lakum. Kemudian kata Syekh, maka saya katakan kepada kalian, nasihuhu wa bayyanu lahu annahu ala khata. Nasihati oleh kalian dan terangkan oleh kalian annahu ala khata. bahwasannya dia yang menyampaikan pernyataan tadi di soal itu berada di atas sebuah kesalahan. Wa annahu yajibu an yatakhalla an hadzal manhajil fasid, dan wajib bagi dia untuk membebaskan dirinya dari manhaj yang rusak ini. Fa in intasaha kana biha fa huwa minkum, kalau seandainya dia mau menerima nasihat dengan baik, fa huwa minkum, maka dia bagian dari kalian. Lahu malakum wa alaihi ma alaikum, lahu malakum wa alaihi ma alaikum, baginya adalah bagi kalian dan atasnya adalah atas kalian. Artinya kalau mau menerima dengan baik, terima, tapi kalau tidak, bukan tanggung jawabmu sedikit pun. Wa illa fahdharuhu wabta'idu anhu, kalau tidak mau menerima, fahdharuhu, maka waspadalah kalian darinya. Wabta'idu anhu, dan menjauhlah darinya. As-su'alu at-tasi, selanjutnya pertanyaan yang kesembilan. Yara ba'd man yadda'i as-salafiyyah annahu labudda min al-amal al-jama'i wa ihtiwa'i syabab bi hujjati anna as-salafiyyin la ya'malun wa anna syaghlahum ar-rudud wa anna fihim syiddatun tanfiru an-nas 'anhu. Fa hal hadha min ad-da'wah as-salafiyyah fi syai'? Pertanyaan kesembilan, yara ba'du man yadda'i as-salafiyyah, sebagian orang yang mengaku bermanhaj salaf berpendapat la budda minal amalil jama'i, harus adanya amal jama'i, dan merangkul para pemuda dengan alasan bahwa salafiyin saat ini la ya'malun, belum berbuat apa-apa, karena kesibukan mereka hanyalah rudud, membantah sana sini. Dan dalam diri mereka ada sisi kerasnya yang membuat orang berlari dari mereka, menjauh dari mereka. Maka yang ditanyakan, fahal hadza min ad-da'wati as-salafiyyah fi syai', apakah dakwah salafiyah memang seperti ini? Ya. Harus meninggalkan rudud, harus meninggalkan sikap keras karena bisa membuat orang lari, dan harus membuat amal jama'i, merangkul semua pihak, khususnya para pemuda. Al-jawab, jawabannya Syekh mengatakan, aqul hadzal qaul yarudduhu umuru thalathatin. Pernyataan ini terbantah dengan tiga perkara. Al-amru awal, perkara yang pertama, anna a'immatas sunnah bada'an min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-yawm ala bayanil haqqi linnas wan nasihah lil ummah. Para imam-imam sunnah mulai dari generasi sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam hingga hari ini, mereka senantiasa menjelaskan perkara yang hak kepada manusia, wan nasihah lil ummah, dan menyampaikan nasihat untuk ummah. Wa adzkuru hadzal athar, aku sebutkan salah satu athar di bawah ini. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu, yang akan membawa, memikul ilmu agama ini dari setiap generasi adalah yang adilnya, yang terpercayanya. Yanfuna anhu tahrifal ghalin, yaitu orang-orang yang senantiasa mereka menafikan, meniadakan tahrifal ghalin, penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang yang melampaui batasan, orang-orang yang ekstrim. Wantihalal mubtilin, dan mencegah dari ikut campurnya orang-orang yang membawa kebatilan. Wa ta'wilal jahilin, serta menolak takwilnya orang-orang yang bodoh. Nah, jadi ilmu agama ini di setiap generasi akan dipikul oleh orang-orang yang seperti ini sifatnya. Orang-orang yang senantiasa berupaya untuk meniadakan berbagai macam tahrif, penafsiran-penafsiran agama yang salah, yang dilakukan oleh orang-orang yang ekstrim. Satu. Kedua, intihal al-mubtilin, berupaya untuk mencegah ikut campurnya ahlul batil. Dan yang ketiga, ta'wil al-jahilin, menolak takwil penafsiran-penafsiran yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh. Ini perkara yang pertama. Dan ini penting untuk diketahui. Bahwa para salafus soleh dari sejak zaman sahabat hingga hari ini seperti itu. Sifat mereka. Tidak diam. Tidak hanya sekedar berdakwah. Tidak hanya sekedar mengumpulkan massa. Tapi ini yunfuna anhu tahrifal ghalib intihal mubtirin ta'wilal jahili. Ini yang dilakukan oleh para salaf dalam dakwahnya. Kalau metodenya seperti ini, maka pasti di dalamnya ada rudud, ya enggak? Pasti di dalamnya ada rudud, ada bantahan-bantahan. Pasti di dalamnya ada penjelasan-penjelasan tentang berbagai macam penyimpangan. Pasti di dalamnya ada sikap-sikap yang keras. Yang ditampakkan di hadapan para pembawa kebatilan. Salah satu contoh sederhananya yang biasa sering kita dengar adalah sikap sahabat Ibnu Umar. Ketika disampaikan kepadanya bahwa ada satu kaum yang mereka menolak takdir, maka sahabat Ibnu Umar langsung mengatakan, katakan kepada mereka bahwa Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka harus berlepas diri dari Ibnu Umar. Ini salah satu contoh sederhananya, ya, sikap-sikap yang tegas, lugas. Ini pertama. Yang kedua, al-amru tsani, anna manhaj as-salaf laisa maqsuran 'ala ar-rudud. Bal huwa syamilun lit-ta'lim. Manhaj salaf itu bukanlah sebatas rudud, bantahan-bantahan isinya. Membantah ini, membantah itu. Bukan hanya sebatas itu. Bal huwa syamilun lit-ta'lim, akan tetapi manhaj salaf itu manhaj yang menyeluruh, mencangkup ta'lim, pengajaran-pengajaran dalam soal agama, soal din. Wa in syi'ta faqul, kalau engkau mau katakan, ta'liful kitab, ta'liful kutub al-ilmiyah, ma'a ta'limil amali war-rudud. Katakan, bahwa manhaj salaf itu adalah isinya ta'liful kutub al-ilmiyah. Menulis karya, kitab-kitab yang ilmiah. Ma'at ta'lim al-amali, disertai dengan ta'lim, pengajaran yang sifatnya amaliyah. War-rudud, dan juga rudud, bantahan-bantahan. Jadi tidak hanya sekedar rudud, ini salah. Kalau ada yang mengatakan bahwa salafiyun sibuk dengan rudud, ini pernyataan yang salah. Pernyataan yang tidak benar. Tapi salafiyun adalah orang-orang yang menyatukan antara ta'lim yang sifatnya pembekalan ilmu dengan amaliyah. Dan rudud adalah bagian dari amaliyah itu sendiri. Qala war-rududu babun min abwabis sad'il bid'ah. Saddil bida'i wal muhdatsat. Dan rudud yang namanya bantahan-bantahan itu babun min abwabis saddil bida'i wal muhdatsat adalah salah satu bab dari bab-bab upaya, ya, mencegah kebid'ahan dan hal-hal yang baru dalam agama. Ya. Bagaimana lagi caranya untuk bisa membendung kebid'ahan selain dengan adanya rudud? Ketika kita mengatakan ini bid'ah, Ini menyelisihi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini pernyataan masuk dalam kategori rudud. Ya. Masuk dalam kategori apa? Rudud. Jadi salah satu cara untuk membendung tersebarnya kebidahan adalah dengan rudud. Dan para ulama salaf melakukan rudud tidak hanya di majelis-majelis terbuka secara lisan, tapi juga melalui tulisan kitab-kitab. Ya. Nah, rahimahumullah. Al-amru tsalits, perkara yang ketiga. Annahu la yujadu 'alimun fi man araftu yaqtasir fi tanbihin nas 'ala ar-radd faqat. Tidak ada satupun alim sebatas yang aku ketahui yang mencukupkan diri dalam metode dakwahnya dengan tanbihun nas ala raddi faqat, dengan rudud saja. Tidak ada. Masya Allah, para ulama salaf, kitab Sahih Bukhari dikaji, Sunan Abi Daud, ya, Sunan Tirmidzi, kitab fikih, kitab muamalah, kitab akhlak, semua dikaji. Kitab tafsir dikaji. Tidak ada yang mencukupkan diri dengan rudud. Nah. Bal huwa jami'un bainal amrain, justru menyatukan antara dua hal. Pembekalan ilmu dan sekaligus rudud. Atau katakanlah dengan bahasa lainnya, tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah dan tarbiyah. Tidak hanya sebatas tarbiyah saja, tapi juga melakukan tasfiyah. Dan tidak hanya sekedar tasfiyah saja, tapi juga melakukan tarbiyah. Wa in kana ahyanan yaghlibu alayhi radd li anna al-hal indahu yaqtadhi dzalika. Walaupun terkadang, ya. Terkadang yaghlib alayhi radd. Satu kesempatan lebih mengutamakan rudud. Kenapa? Karena keadaan yang menuntut untuk melakukan hal itu. Keadaan yang menuntut untuk melakukan hal itu. Misalnya mengkaji kitab khusus isinya rudud. Kenapa? Karena melihat keadaan. Umat butuh penjelasan. Ya. Misalnya membahas kitab, membahas sebuah risalah tentang penyimpangan-penyimpangan Ibrahim Ar-Ruhaili. Ya. Kitab ini dikaji terus sampai tamat umpamanya. Menghabiskan sekian waktu, 2 bulan, 3 bulan. Kadang-kadang melakukan itu. Karena apa? Karena al-hal yaqtadi dzalik, keadaan yang menuntut hal tersebut. Qala wa bihadza ta'lamuna anna sahibal maqulah ala khata'in wa ala khatri. Atas dasar ini kalian tahu sekarang bahwa orang yang mengatakan seperti dalam pertanyaan tadi adalah orang yang salah dan berada di atas suatu bahaya. Mengatakan bahwa salafi sekarang itu butuh melakukan amal jama'i, merangkul semua pihak. Karena salafi ini belum berbuat apa-apa sebab terlalu sibuk dengan rudud. Padahal kenyataannya tidak demikian. Tidak ada satu majlis pun yang kita jumpai dari majlis-majlis yang diadakan oleh ahlu sunnah salafiyun melainkan di dalamnya dibahas tentang ilmu. Dibahas tentang ilmu, pembekalan, ibadah, akidah, muamalah, akhlak. Luar biasa. Nah. Jadi, orang yang menyatakan seperti pernyataan tadi adalah orang yang telah salah. berada di atas suatu bahaya. Wa annahu yuridu talfiq, dia ingin membuat kebohongan, ingin membuat kedustaan. Bal ma adzunnuhu illa wa yuridu tasattur ala ahli bid'ah wa dhalal. Bahkan ma adzunnuhu illa wa yuridu tasattur ala ahli bid'ah wa dhalal. Bahkan aku kira tidak ada yang diinginkannya selain bersembunyi ala ahli bid'ah wa dhalal. Atas ahlul bidah wa dhalal. Wa in ahsana dhann bihi, jika kita mau berbaik sangka kepadanya, qulna innahu jahilun, maka kita katakan dia sebagai orang yang bodoh. La yuhsinu da'wah ilallah ala basiratin, dia tidak layak untuk berdakwah di atas basirah. Bal huwa min ahli al-jahli binahjil haqqi, karena dia termasuk ke dalam golongan ahlul jahl, orang-orang yang bodoh. Binahjil haqq, tidak tahu manhaj yang hak, tidak wati ilallah dalam berdakwah. Aw huwa min ahli al-dhalal wal inhiraf wat talfiq fil manhaj, atau dia memang termasuk orang yang sesat, menyimpang dan membuat kebohongan dalam hal manhaj. Nah. Selanjutnya as-su'alu al-ashir, pertanyaan yang ke-10. Ini akhir dari risalah jinayr tamayyu' 'ala al-manhaj as-salafi. Yang terakhir, pertanyaan yang ke-10. Mata yakhruju ar-rajulu min al-manhaj as-salafi wa yahkumu 'alayhi bi annahu laysa salafiyan? Pertanyaannya, kapan seseorang itu dinyatakan keluar dari manhaj salafi dan dihukumi sebagai orang yang bukan salafi? Al-jawab, Syekh menjawab, hadza bayyanahu ahlul ilm. Perkara ini sudah dijelaskan oleh ahlul ilm. Wa dhamanuhu kutubuhum wa nasaifuhum. Dan mereka bubuhkan dalam kitab-kitabnya dan mereka sertakan dalam nasihat-nasihatnya. Wa huwa dhammu manhajihim. Dan ini bagian dari manhaj mereka. Bagian dari manhaj ahlul ilmi. Ya. Tidak ada satu masalah pun melainkan ima mereka terangkan melalui kitab-kitab karya-karyanya, atau mereka sampaikan melalui nasihat-nasihatnya. Ya. Jadi termasuk soal ini. Ini juga bagian dari kandungan isi kitab-kitab mereka. Ya. Dan juga kandungan dari nasihat-nasihatnya. Wadhalika anna rajula yakhruju min as-salafiyah idza khalafa aslan min usuli ahli sunnah wa qamat 'alaihi al-hujjatu bidzalika wa aba ar-ruju, hadza yakhruju min as-salafiyah kadzalika qalu hatta fil furu' idza khalafa far'an min furu'id din fa asbaha yuwali wa yu'adi fi dzalika fa innahu yakhruju min as-salafiyah. Kata Syekh, seseorang yang dinyatakan keluar dari salafiyah, dari manhaj salaf, apabila dia menyelisihi salah satu dari prinsip-prinsipnya ahlus sunnah wal jamaah. Jadi tidak ada syaratnya harus menyelisihi semua prinsip ahlus sunnah. Hatta satu prinsip ahlus sunnah diselisihi, maka dia dinyatakan keluar dari manhaj salaf. Ini juga seperti pernyataan Asy-Syaikh Rabi hafizahullah taala. Ya, di mana seseorang bisa saja keluar atau dinyatakan keluar dari manhaj salaf ketika dia menyelisihi satu prinsip dari prinsip-prinsip salaf. Wa qamat 'alaihi al-hujjah bidzalika, dan telah tegak hujjah padanya. Wa aba ar-ruju', namun dia tidak mau rujuk. Maka yang seperti ini dinyatakan keluar dari salafi. Demikian juga para ulama mengatakan sampai pun dalam masalah furu'. Ya. Kalau ada seseorang yang menyelisihi satu masalah furu' cabang dari cabang-cabang agama ini, sehingga dia menerapkan wala dan baroknya di atasnya, fa'innahu yakhruju minas salafiyah, maka dia pun sama, dinyatakan keluar dari salafi. Sekalipun yang diselisihi bagian dari furu'uddin, cabang-cabang agama. Kalau sampai dijadikan sebagai timbangan wala dan barok, maka dia keluar dari salafi. Misalnya mengatakan, yang salafi itu ketika takbiratul ihram harus tangannya sejajar dengan bahu. Misalnya, yang melebihi bahu, dia bukan salafi. Ini masalah furu. Ya. Atau contoh lainnya, salafiyun itu kalau habis i'tidal mau sujud, maka yang didahulukan adalah tangan dulu. Itu salafi. Kalau tidak seperti itu, maka bukan salafi. Menanamkan loyalitas wala dan barok dalam hal furu. Yang tangannya turun duluan, maka mereka teman kita. Mereka salafi. Kalau sampai melihat ada yang lututnya duluan, bukan salafi. Ini bisa keluar orang tersebut dari manhaj salaf, walaupun mengaku bermanhaj salaf. Ya. Masalah-masalah furu'uddin dijadikan tolak ukur untuk menyatakan hak dan batil, dan menegakkan prinsip wala dan bara di atasnya. Ada sekelompok jamaah yang dengan terang-terangan mengatakan, kalau kamu, kepada pengikutnya ini, kalau kamu masuk sebuah masjid, kemudian mendapati orang-orang yang sedang sholat di dalam masjid itu sedang tasyahud, kamu lihat tangannya, kalau gerak-gerak, maka itu teman kita. Kalau seandainya kamu lihat tidak gerak-gerak, bukan teman kita. Subhanallah. Ini Anda dengar sendiri. Ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Itu bagian dari kita. Kalau kamu lihat ada orang yang sholat jarinya ketika tasyahud bergerak-gerak, itu teman kita. Hana. Ini menerapkan prinsip wala dan bara di atas furu'uddin. Ini penyimpangan. Karena ternyata memang salah satu prinsip dari jamaah tersebut adalah menjadikan soal usul jadi furu, furu jadi usul. Ya. Kalau berbeda dalam hal fikih ibadah, dalam hal furu, ini bisa menjadi perbedaan dalam hal usul. Padahal, kalau kita melihat sirah para salaf, perjalanan para salaf, orang-orang salaf saleh terdahulu, dan para ulama yang datang kemudian, sudah maklum terjadi perbedaan di antara mereka dalam soal fikih ibadah, khilaf. Tapi soal akidah mereka sama. Ya. Mereka sama soal akidah. Antara Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahullah dalam furu' ada perbedaan. Tetapi dalam soal i'tiqad sama. akidahnya. Ya. Jadi jangan kebalik. Ya. Jangan terbalik dalam cara berpikir. Ikhwan fillah rahimakumullah, intinya dari jawaban Syekh adalah bahwa seseorang bisa dinyatakan keluar dari manhaj salaf ketika melakukan penyelisihan. Pertama, penyelisihan terhadap salah satu prinsip dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, bisa jadi ketika melakukan penyelisihan dalam soal huru, ya, ini juga bisa menyebabkan keluar dari manhaj salaf ketika penyelisihan, ya, atau menjadikan perkara-perkara furu sebagai perkara yang usul dan membangun wala dan bara di atasnya. Kemudian ahsanallahu ilaikum barakafikum wa jazakumullahu khairan sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ja'alnallahu wa iyyakum hudatan muhtadin salihina muslihin. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.